الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خوات لمن عزنا الله يقوم Kita masuk pada al-majlis asamin, majlis yang ke-8 fi baqiyati aqsamin nas fi siyam wa ahkamil qawa. Tentang macam-macam manusia dalam berpuasa dari sisa yang kemarin serta hukum-hukum mengqadha puasa Ramadan. Setelah membaca mukaddimah, beliau menyebutkan ikhwani qaddamna al-kalam an sab'ati aqsamin min aqsamin nasi fi siyam. Baik, saudara-saudaraku sekalian, kami telah mengemukakan pembahasan tentang 7 golongan dari golongan orang-orang yang berpuasa, jenis-jenis manusia yang berpuasa. Hadhihi baqiyatul aqsam, ini sisanya yang 3. Asamin al-qismu samin, golongan yang ke-8, al-haid, seorang wanita yang haid. Fayuhram 'alaiha siyam wa la yasihhu minha, orang yang haid, wanita haid, maka diharamkan baginya berpuasa, bahkan tidak sah. Dan haid ini termasuk mani', mawani', asyam, penghalang-penghalang sahnya puasa. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma ra'aitu min naqsati 'aqlin wa dinin adhhab li lubbi ar-rajul al-hazimi min ihdakun." Aku tidak pernah melihat seorang yang kurang akal dan agamanya bisa menfitnah laki-laki yang kuat sampai hilang akalnya daripada salah seorang dari kalian. Ini diantara dahsyatnya fitnah wanita. Walaupun setengah akalnya, setengah agamanya, ini sifatnya wanita, kodratnya wanita, tapi kalau udah memfitnah, dia akan bisa menyebabkan laki-laki yang kuat agamanya, kokoh agamanya, bisa hilang akal. Sampai ada istilah junun Laila. Ya, kalau udah terfitnah dengan Laila, perempuan yang cantik, laki-laki tersebut udah gak ada akal sehatnya. Baik, jadi harus diwaspadai. Kulna, wanita-wanita tadi menjawab, mana nuksonu aqlina wa dinina ya Rasulullah? Apa makna kurang akal dan kurang agama bagi kami wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadati rajuli. Bukankah persaksian seorang wanita itu setengah dari persaksian laki-laki? Jadi kalau laki-laki satu orang saksi, perempuan harus 2. Ini kurang akalnya. Wanita menyatakan, bala, memang wahai Rasulullah. Qal fadzalika nuqsanu aqliha, ini makna kurang akalnya kalian. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah kalau dia haid dia enggak boleh puasa, enggak boleh salat? Qulna bala, mereka mengatakan memang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika min nuqsani diniha, itu merupakan kurang agamanya. Muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati usianya dalam Bukhari Muslim. Maka makna kurang agamanya di sini adalah seorang wanita ketika sudah haid dia enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Wal haid damun tabi'i, haid adalah darah yang natural. Ya'tadu al-mar'ata fi ayyamin ma'lumatin, yang menimpa rutin pada wanita di hari-hari tertentu sesuai dengan siklusnya. Idza dhahara al-haidhu minha wa hiya shaimatun walau qabla al-ghurub bil-lahwah batala shaumu yaumiha. Kalau seorang wanita mengalami haid sedang berpuasa walaupun beberapa menit sebelum berbuka, sebelum tenggelam matahari, ya, maka batal puasanya dan dia wajib mengqadha hari itu. Illa an yakuna shaumuha tatawwu'an fa qadha'uhu tatawwu'un la wajib. Kecuali kalau puasa sunnah, maka mengqadha puasanya juga sunnah, enggak wajib. Tapi kalau puasa Ramadan wajib mengqadha. Wa idza tahurat min al-haid fi athna'i Ramadan lam yasihha shaumuha baqiyat al-yawm. Kalau seorang wanita sudah mengalami suci dari haid di tengah hari Ramadan, maka tidak sah puasanya di sisa harinya. Kenapa? Liwujudi ma yunafis siyama fi haqqiha fi awalina. Karena terdapat alasan yang menafikan puasa pada haknya dirinya di awal siang. Jadi mengalami haid di awal siang itu, maka enggak sah puasa yang setengah hari. Tapi beliau menyebutkan sini, apakah ketika dia sudah suci di pertengahan hari harus dia menahan dari makan dan minum? Pada masalah ini terdapat khilaf di antara para ulama sebagaimana sudah berlalu pembahasannya. Tapi yang rajih tidak wajib imsak. Tidak wajib menahan diri dari makan dan minum. Masih boleh makan dan minum. Dengan asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, apabila seorang wanita mengalami suci di malam hari di bulan Ramadan, walaupun sebelum fajar, walaupun sebelum terbit fajar, sesaat sebelum terbit fajar, maka dia wajib puasa. Sebelum azan subuh, dia sudah suci, belum sempat mandi janabah, maka dia wajib puasa hari itu. Ya. Dia wajib berpuasa dan sah puasanya ketika itu walaupun dia mandi janabahnya, mandi haidnya setelah terbit fajar. Seperti orang yang junub. Ya, apabila berpuasa tidak sempat mandi di malam hari, maka setelah terbit fajar baru sempat mandi, puasanya tetap sah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana Nabi alaihi salatu wasalam yusbihu junuban min jima'i ghair min jima'in ghairi ihtilam. Dulu Nabi SAW masuk waktu subuh pasti junub karena berjima' dengan istrinya, ya, bukan karena mimpi basah. Karena para anbiya itu dijaga, tidak pernah mengalami ihtilam. Karena ihtilam itu datangnya dari syaitan. Para nabi itu terjaga dari gangguan syaitan, sehingga Nabi alaihi salatu wasalam kalau, ya, ini junub itu terkait karena sebab istri-istrinya. Summa yasum, kemudian beliau melanjutkan puasa di bulan Ramadan walaupun mandinya udah masuk azan subuh. Mandi janabahnya sudah masuk azan subuh, dan ini diantara perkara yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa mengakhirkan mandi ketika terbit fajar atau setelah terbit fajar masuk waktu subuh, tidak mengapa. Demikian juga kata beliau rahimahullah, wan nufasa kal haid fi jami'i ma taqaddam. Wanita yang nifas itu seperti wanita haid, hukumnya sama dalam perkara-perkara yang telah lalu. Wanita yang nifas itu hukumnya sama dengan haid. Ya. Yajibu 'alaiha al-qada bi'adadil ayami allati fatatha. Wajib mengqada sejumlah hari yang dia terluput puasa padanya karena haid atau nifas. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan fa iddatun min ayamin ukhra. Maka hendaknya dia mengganti di hari-hari yang lainnya sesuai dengan yang dia tinggalkan. Surat Al-Baqarah 184. Baik. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya, "Mabalul haid taqdi shaum wala taqdi salat?" Kenapa wanita haid itu harus mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qadha'i shaum wala nu'maru bi qadha'i salati." Dulu kami mengalami haid. Wanita-wanita sahabiat mengalami haid dan kami cukup diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Rawi Muslim. Baik, kemudian permasalahan yang ke-9, golongan yang ke-9, kata beliau, al-mar'atu idza kanat murdi'an aw hamilan. Wanita apabila menyusui atau hamil, wa khafat 'ala nafsiha aw 'ala al-waladi min as-shaum. Dan dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan juga anaknya, janinnya karena berpuasa. Fa innaha tuftir li hadits Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Berdasarkan maka wanita haid dan menyusui berdasarkan hadits Anas bin Malik al-Ka'bi. Ya sahabat yang bernama Anas bin Malik ada dua. Anas bin Malik al-Ansari yang pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satunya Anas bin Malik al-Ka'bi. Ini hadis ini. Anas bin Malik al-Ka'bi hadisnya cuma satu yang ini. Kalau al-Ansari hadisnya banyak. Ya, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha wada'a 'anil musafiri syatr as-salati wa 'anil musafiri wal hamili wal murdhi as-sawma aw siyam. Sesungguhnya Allah menggugurkan dari orang safar, orang yang sedang musafir, setengah salat. Maksudnya orang musafir kalau sudah safar dia wajib mengqasar, wajib menggugurkan setengah salatnya, yang 4 jadi 2. Yang 4 jadi 2, diqasar namanya. Yang 2 tetap, yang 3 tetap. Wa anil musafiri wal hamili, dan juga dari musafir, hamil, murdi, dan juga dari musafir, hamil, wanita hamil, wanita menyusui, digugurkan juga as-shaum, puasa atau siam, dikeluarkan oleh imam yang 5. Jadi ini dalil bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui itu gugur darinya kewajiban puasa sebagaimana seorang musafir. Yang jadi khilaf permasalahan di sini, orang hamil dan menyusui itu apakah harus mengqadha, apakah harus membayar fidyah? Apakah harus mengqadha atau harus membayar fidyah? Baik. Wa yalzamuha al-qadha. Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengharuskan mengqadha, mengganti di hari yang lain wanita hamil dan menyusui. Ya, bi'adadil ayami allati ufdirat hina yatayassar laha dzalik. Sesuai kadar hari-hari yang dia berbuka padanya. Ketika mudah melakukan hal itu. Wa yazulu anha al-khauf. Ketika hilang kekhawatiran tersebut. Kal marid idza bari'a. Sebagaimana orang yang sakit ketika sembuh maka dia mengqadha. Ini pendapat yang pertama. Sisi pendalilannya yakni ketika Allah Rasulullah SAW menyebutkan wa anil musafiri wal hamil wal murdhi as-siyam. Rasulullah SAW menyatakan Allah menggugurkan dari orang musafir, wanita hamil dan menyusui, menggugurkan kewajiban puasa. Di sini orang hamil dan menyusui itu disamakan dengan musafir. Diatofkan, diiringkan dengan musafir. Musafir mengqadha, hamil menyusui juga mengqadha. Sisi pendalilan mereka. Walaupun para ulama yang lainnya berpendapat, pendapat yang kedua, seperti pendapatnya Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, dan juga beberapa masyayikh kita, para guru-guru kita, menyebutkan adalah wanita hamil dan menyusui itu cukup membayar fidyah. Ini berdasarkan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam firman Allah azza wa jalla, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang terasa berat berpuasa, maka silahkan dia membayar fidyah. Ya, ayat ini sabit berlaku untuk ya Syekh Al-Kabir wal Ajuz Al-Kabirah wal Hamil wal Murdi. Ya, bayar fidyah ini bagi kakek tua, nenek tua yang udah jompo dan juga wanita hamil dan menyusui, bayar fidyah. Ini tafsiran sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian juga riwayat ini datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan bahwasanya wanita hamil dan menyusui ya budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika berpuasa dirinya sedang hamil kemudian disuruh untuk membatalkan puasanya dan dia disuruh membayar fidyah. Allah alam bisawab, dan pendapat yang kedua inilah yang rajih ya, karena sisi pendalilan di sini ya wal hamil wal murdi di atofan kepada musafir ini dari segi menggugurkannya, dari segi gugurnya puasa dari dia. Ya, musafir gugur puasa, enggak wajib puasa bagi dia. Hamil murdi, wanita hamil dan menyusui juga tidak wajib berpuasa. Dari segi ini aja. Ya, Allah alam bisawab. Ya, adapun dari segi apakah dia mengqadha, apakah dia harus membayar fidyah, itu ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu terkait wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang merasa berat bagi dia berpuasa, silakan bayar fidyah, masuk di dalamnya wanita hamil dan menyusui. Wallahu taala alam. Tapi kemudian golongan yang terakhir, golongan yang ke-10 dari macam-macam orang yang berpuasa adalah orang yang membutuhkan untuk berbuka karena untuk menghilangkan mudarat dalam keadaan darurat, ya, menyelamatkan keselamatan orang lain seperti menyelamatkan orang yang maksum, orang yang terjaga darah hartanya dari tenggelam kebakaran atau dari tanah runtuh, ya, dan yang lain sebagainya, ya, tatkala tidak memungkinkan menyelamatkan orang-orang tadi, menyelamatkan ya jiwa-jiwa yang harus diselamatkan tadi kecuali dengan menguatkan dirinya dengan makan dan minum. Ya, kayak kemarin ada kebakaran. Kalau tidak segera dipadamkan, khawatir akan merembet menjadi besar, ada korban jiwa, korban harta, misalkan. Maka tidak apa-apa. Ya, kalau berpuasa menghambat kerjaannya. Berpuasa akan bisa menghambat proses penyelamatan tadi. Maka boleh bagi dia untuk berbuka. Bahkan kata beliau, bal wajib al fitru hina idzin li inqad li anna inqad al maksum min al halakah wajib. Ada orang tenggelam, dia menyelamatkan, ya, dan orang ini enggak bisa menyelamatkan orang yang tenggelam ini kecuali dengan apa? Berbuka. Maka wajib dia berbuka. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa seorang yang harus diselamatkan tadi hukumnya wajib. Mawala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Dan perkara yang kewajiban tidak bisa tertunaikan kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib. Ya, wa yalzamuhu qadha ma afaq. Tapi dia wajib mengqadha di hari yang lain. Ini golongan yang ke-10. Ya. Demikian juga semisal ini orang yang memperkuat diri ketika tidak berjihad fisabilillah. Ya, memerangi musuh. Ya, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Tapi mengqadha di hari yang lainnya. Apakah ketika dia safar ataukah di kampung halamannya? Ketika ada musuh menyerang di kampung halamannya. Maka dalam rangka membela kaum muslimin, dalam rangka mengangkat kalimatullah, meninggikan kalimatullah, tidak mengapa untuk berbuka. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kami pernah safar bersama Rasulullah SAW menuju ke Mekah. Ketika itu kami semuanya berpuasa, kemudian kami singgah di satu tempat singgah, lalu Rasulullah SAW menyatakan, innakum qad tanautum min aduwikum sesungguhnya kalian sudah mendekati musuh kalian hendak berperang, wal fitru aqwa lakum, berbuka itu lebih kuat buat kalian, menyebabkan kalian lebih kuat dalam berjihad. Ya, maka ini menjadi rukhsah, keringanan bagi kami, kata beliau. Ya, karena di antara kami waktu itu ada yang berpuasa, ada yang berbuka. Baik. Ya, pada kesempatan yang lainnya, di tempat singgah yang lainnya, Rasulullah SAW menyatakan, innakum musabbihu aduwikum. Sesungguhnya kalian besok pagi itu hendak ketemu musuh kalian, berjihad. Wal fitru aqwa lakum fa'aftiru. Sementara berbuka itu lebih kuat buat kalian, maka kalian berbuka saja. Perintah dari Rasulullah SAW, ya, berbuka. Wa kanat azmatan fa'afarna. Itu menjadi kewajiban dan kami pun berbuka. Jadi ini orang yang hendak berjihad fisabilillah itu boleh berbuka karena dalam rangka untuk menguatkan dirinya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permasalahan berikutnya, dari setiap orang yang 10 golongan yang disebut yang boleh berbuka tadi, maka sesungguhnya tidak diingkari ketika mereka makan dan minum, ya, menunjukkan dirinya tidak berpuasa, kalau sebabnya zahir, sebabnya nyata, seperti orang sakit, kakek tua, ya, nenek tua yang nggak bisa berpuasa. Kalau sebab-sebab dia tidak berpuasa itu nyata, nggak apa-apa dia untuk makan di halayak ramai. Tapi kalau sebab-sebabnya ini tersembunyi, ya, seperti wanita haid, ya, atau orang yang menyelamatkan orang lain yang butuh diselamatkan, ya, atau orang yang pulang dari safar, maka hendaknya dia makan dan minum secara sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan, karena untuk menghindari suuzon, buruk sangka dari sebagian orang. Ya, jangan sampai orang yang tidak tahu kemudian apa? Wah, ini orang kenapa enggak berpuasa siang hari? Akhirnya berburuk sangka. Demikian juga agar orang-orang yang jahil, yang tidak tahu, barakallahu fikum, jangan sampai mengira, wah, boleh ini berbuka sekarang. Ya, boleh untuk berbuka. Ya, tanpa uzur. Nanti dia dicontoh berbuka di siang hari. Jangan. Tapi hendaknya dia menyembunyikan dirinya ketika dia makan dan minum. Kemudian juga beliau menyebutkan di sini, setiap orang yang telah berlalu yang mengharuskan atau yang harus mengqadha, ya, dari macam-macam golongan yang telah lalu, maka hendaknya dia mengqadha sesuai bilangan hari yang dia tinggalkan. Ya, kalau seandainya dia satu bulan penuh dia enggak berpuasa misalnya, ada wanita nifas satu bulan Ramadan full, maka kalau bulan Ramadan 30 hari nanti dia mengqadhanya 30 hari. Ya, kalau bulan Ramadannya 29 maka dia mengqadha 29. Ya, barakallahu fikum. Demikian juga dianjurkan untuk bersegera dalam mengqadha. Ya, bersegera dalam mengqadha. Ketika uzur hilang segera tunaikan dari puasa atau hutang puasa tersebut. Ya, walaupun mengakhirkan mengqadha boleh. Yang penting sebelum datang Ramadan berikutnya. Sebelum datang Ramadan berikutnya tidak mengapa. Ya. Kalau sudah mendekati bulan Ramadan berikutnya, ya, maka segera untuk melunasi hutang-hutang puasanya. Ya, kata Syekh rahimahullah, wa min tamamil yusr ta'khiru qadha'iha. Di antara bentuk kemudahan dalam Islam boleh mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan. Ya, fa idza kana 'alaihi 'ashratu ayyamin min Ramadan jaza ta'khiruha ila an yakuna bainahu wa bain Ramadan tsani 'ashrat ayyam. Kalau seandainya dia punya hutang 10 Ramadan, 10 hari bulan Ramadan, hendaknya dia, ya, mengqadha, atau dia boleh mengqadha mengakhirkannya sampai 10 hari lagi mau bulan Ramadan. Boleh. Ya, tapi resiko takutnya ada halangan, sakit atau ada kendala, akhirnya dia, ya, tidak lunas puasanya sudah masuk bulan Ramadan berikutnya. Ala kulli hal, boleh mengakhirkan sampai bulan Sya'ban. Dulu Aisyah radhiyallahu taala anha punya hutang puasa Ramadan dan beliau tidak bisa mengqadanya kecuali nanti di bulan Sya'ban. Sudah hampir Ramadan, riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau mengakhir-akhirkan di sini ya, itu dikhawatirkan akan tertumpuk kewajiban puasa. Ya, khawatir juga dia keburu meninggal, belum sempat bayar utang puasa. Ya. Karena yang namanya puasa ini ibadah yang berulang. Ya, jangan sampai puasa yang pertama diakhir-akhirkan sampai datang puasa yang kedua. Ya, sebagaimana sholat. Ya, berulang terus. Ya. Kalau terus dia ya, ada uzur lagi sampai dia meninggal, afan. Beliau menyebutkan ini. Fa ini istamara bihil uzru. Kalau ternyata dia tidak ada kesempatan untuk mengqadha puasa. Sakit, sampai Ramadan berikutnya sakit terus. Ya. Maka dia dikasih uzur atau sampai meninggal dunia. Maka enggak ada qadha dari dia. Enggak ada qadha baginya. Tidak ada kewajiban mengqadha. Habis Ramadan sakit. Enggak sempat mengalami sehat dan sampai meninggal dunia. Maka dia tidak wajib mengqadha. Ini yang butuh untuk dipahami. Sebagian orang salah dalam memahami mana masalah qadha, mengqadha orang yang meninggal dunia, mengqadha puasa orang yang meninggal dunia. Ya, bahwasanya orang yang meninggal dunia masih uzurnya masih ada. Ya, tidak sempat mengalami sehat. Ya, habis Ramadan dia sakit terus sampai meninggal, maka dia enggak ada kewajiban mengqadha. Enggak ada kewajiban mengqadha kata beliau rahimahullah. Ya. Tapi kalau keadaan yang berikutnya, fa in tamakkana minal khala, ya, fa farrata fihi. Kalau dia sempat memungkinkan mengqadha puasa Ramadan, sembuh beberapa hari. Ya. Kemudian dia meninggal dunia. Ya, enggak sempat mengqadha puasa padahal sehat sudah, sembuh penyakitnya. Ya, tapi enggak sempat mengqadha puasa, dia remehkan, setelah itu meninggal dunia, maka shoma waliyuhu an. Walinya mempuasakan, membayarkan puasanya. Ya. Allati tamakkana min qada'iha, yang sebenarnya dia waktu itu sudah memungkinkan untuk membayar hutang puasanya. Tapi karena dia tunda-tunda padahal dia sudah sembuh, maka dia dipuasakan oleh walinya. Man mata alaihi wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa mati punya hutang puasa, maka walinya harus membayarkan hutang puasanya. Muttafaqun alaih. Kemudian siapa itu wali? Wali itu ahli warisnya atau kerabat-kerabatnya. Ya, boleh juga sejumlah manusia, sejumlah kerabat, ya, membayarkan rame-rame. Sebulan orang ini enggak berpuasa. Ya, kemudian dia sempat sehat satu bulan, tapi dia tidak bayar puasa, lalu meninggal dunia. Sempat sehat. Sempat bisa ada kesempatan mengqadha puasa, tapi dia menundanya. Setelah itu meninggal dunia. Maka boleh 30 keluarganya puasa rame-rame dalam sehari. Ya, untuk menggantikan siapa? Puasanya saudaranya yang meninggal dunia tadi. Ya, boleh juga ya satu orang yang mengqadhanya. Ya, ada kemudian. Barakallahu fikum. Baik, ya, ini pembahasan terkait ya sisa dari golongan-golongan yang jenis-jenis manusia dalam berpuasa di bulan Ramadan yang Allah syariatkan di dalamnya setiap jenis golongan sesuai keadaan dan kedudukannya hukumnya tersendiri. Kata beliau, fa'arifu hukmah hikmata rabbikum fi hadhihi syariah, maka kenalilah hikmah Allah Azza wa Jalla di dalam syariat yang mulia ini dan bersyukurlah kita semuanya terhadap nikmat Allah kepada kita. Ya, ini berupa kemudahan dan keringanan, ya, dan mintalah kepada Allah sabar, kekokohan di dalam menjalankan agama yang mulia ini hingga meninggal dunia. Tayyib, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kita semuanya dan memberikan kemudahan kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bish-shawab.